Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-66 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar, bagian yang ketiga. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ada di antara umat beliau SAW yang akan memberikan syafaat bagi 2 dan 3 orang. Beliau SAW bersabda, innar rajula layashfa'u lirrajulaini wa thalathah. Sesungguhnya seseorang sungguh akan memberikan syafaat bagi 2 orang dan 3 orang. Hadis sahih riwayat Al-Bazzar. Para syuhada akan Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Beliau SAW bersabda, yashfa'u syahidu fi 70 min ahli baitih. Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa seseorang memberi syafaat untuk orang tua, anak-anak, istri, dan saudara-saudaranya di saat mereka sangat membutuhkan. Ada di antara umat beliau SAW yang akan memberi syafaat untuk orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, yadkhul jannata bi syafaati rajulin min ummati aktharu min bani Tamim. Qila ya Rasulullah siwaka qala siwaya. Akan masuk surga lebih dari jumlah bani Tamim dengan sebab syafaat 1 orang dari umatku. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah orang itu adalah selain dirimu? Beliau menjawab, iya, dia adalah orang lain selain diriku. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Bani Tamim adalah kabilah yang terkenal besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar iman seseorang, maka akan semakin besar harapan untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Orang yang banyak melaknat orang lain di dunia tidak bisa memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi dan tidak akan memberi syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak orang-orang yang beriman yang meninggal sebelum dewasa akan memberikan syafaat bagi 2 orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, anak-anak kecil, orang-orang yang beriman akan menjadi da'amils surga. Arti da'amils adalah jentik-jentik nyamuk yang senantiasa ada di kolam. Maksud beliau SAW bahwasanya anak-anak kecil tersebut pasti akan masuk surga dan tidak akan meninggalkannya. Kemudian beliau SAW mengatakan, salah seorang di antara mereka menemui ayahnya atau 2 orang tuanya, kemudian memegang pakaian atau memegang tangannya, seperti aku mengambil ujung pakaianmu ini. Maka dia tidak akan melepaskan pegangannya sampai Allah memasukkan dia dan 2 orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kabar gembira bagi setiap orang tua yang bersabar ketika diuji oleh Allah dengan meninggalnya anak yang belum dewasa. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat untuk seorang hamba. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka terimalah syafaatku untuknya, maka diterimalah syafaat keduanya. Hadis sahih riwayat Ahmad di dalam musnad beliau. Ini adalah dorongan bagi seseorang untuk berpuasa karena Allah dan menjaga adab-adabnya, dan dorongan untuk membaca Al-Quran karena Allah dan menunaikan hak-haknya. Demikianlah mereka akan memberikan syafaat telah diizinkan oleh Allah SWT sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Orang-orang yang bertauhid sajalah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah SWT berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Muddatsir 48. Orang-orang yang berdoa kepada Nabi atau malaikat, atau orang-orang yang soleh dengan alasan ingin mendapatkan syafaat mereka, justru tidak mendapatkan syafaat karena mereka telah membatalkan